Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah berkata Ibnu Abbas tatkala beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Beliau berkata, al-andad huwa asyirku. Al-andad yang ada dalam firman Allah tersebut maknanya adalah asyirku. Wa huwa akhfa min dabibi namli, yang mana kesirikan tersebut akhfa min dabibi namli, lebih samar dari jejak kaki semut. Ala safatin sauda, yang berjalan di atas batu yang hitam. Fi dhulumatil lail, pada kegelapan yang malam. Perkataan Ibnu Abbas ini semakna dengan firman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari seorang sahabat yaitu Abi Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Faqala, kemudian beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirka, takutlah kalian dari kesyirikan. Fa innahu akhfa min dabibin namli, karena sesungguhnya kesyirikan itu kata Rasulullah lebih samar dari jejak kaki semut. Faqala lahu man syaa Allah ayyakula, maka berkatalah seseorang kepadanya yang Allah kehendaki untuk berkata, dia berkata, wa kaifa natskihi, wahai Rasulullah, wa kaifa natskihi, bagaimana kami bisa terhindar melindungi diri kami dari kesyirikan, wa huwa akhfa min dabibin namli, sementara kesyirikan tersebut lebih samar dari jejak kaki semut. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kulu, katakanlah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Katakanlah oleh kalian, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan, dari segala macam bentuk kesyirikan yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang kami tidak ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kaum muslimin sedang para ikhwan wa akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampaikan penjelasannya Syekh Al-Syekh, bahwasanya kesirikan yang samar ini, yang khafi ini, ada dua bentuk, ada dua macam. Yang pertama adalah syirkun fil maqasid wan niyat. Syirik di dalam tujuan dan niat. Yang kesirikan ini letaknya di dalam hati. Ya, dari sisi ini kesirikan yang dia letaknya di dalam hati dinamakan dengan syirik yang khafi, yang samar, karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang dia sholat tapi dalam keadaan riya ataukah sum'ah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun tinjauan yang kedua yang dimaksud khafi di sini adalah li'annahu la ya'lamu katsirun minan nas, adalah karena banyaknya dari manusia yang tidak mengetahui bentuk kesyirikan ini. sehingga tersamar bagi mereka. Jadi banyak dari manusia yang enggak paham bahwasanya hal tersebut adalah termasuk dari kesyirikan. Wa huwa syirku fil alfad dunal i'tiqad. Yaitu kesyirikan yang terkait dengan perkataan-perkataan walaupun tanpa disertai dengan keyakinan. Oleh karena itulah tatkala Ibnu Abbas memberikan contoh di antara bentuk kesyirikan yang samar, di antaranya adalah perkataan seseorang, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Nanti ada beberapa contoh yang kemarin telah kita sebutkan yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas terkait dengan kesyirikan yang samar yang banyak manusia tidak memahaminya bahwasanya hal tersebut termasuk dari kesyirikan. Yang pertama kali beliau contohkan adalah wallahi, demi Allah wa hayatika, dan demi hidupmu ya fulan wa hayati, dan demi hidupku. Di sini ya Ibnu Abbas mencontohkan di antara bentuk kesyirikan yang samar yang banyak manusia tidak mengetahuinya adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Wallahi wa hayatika. Ya fulan wa hayati. Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, fal halifu bi ghairi lahi minasyirki alladhi yajri ala alsinatin katsirin minan nas. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah termasuk dari kesyirikan yang banyak dari manusia mengucapkannya keluar dari lisan-lisan mereka, wala ya'lamuna annahu syirkun, dan banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya bahwasanya hal tersebut adalah termasuk dari kesyirikan. Di sini beliau mencontohkan seperti seorang bersumpah dengan nama nabi wan nabi, kemudian bersumpah dengan al-amanah wal amanati wa hayatika wa ghairi dzalika, atau di tempat kita mungkin swear, atau demi lagu-lagu misalnya demi cintaku padamu atau yang semisalnya. Ini termasuk dari sumpah kepada selain Allah yang hukumnya adalah syirik. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man halafa bi ghairi llahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekafiran ataupun kesyirikan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid halaman 503 pada buku Ana. Beliau menjelaskan, perkataan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, di dalamnya terkandung dua unsur kesyirikan. Jadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, di dalam kalimat ucapan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, di dalamnya terkandung dua unsur jenis kesyirikan. Yang pertama adalah al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua kata beliau, al-israku ma'allah biqalihi wallahi wa hayatika fadammuha ilallahi bilwawi al-muqtadiyah litaswiyah. Yaitu di dalamnya ada unsur persekutuan bersama Allah. Wallahi wa hayatika, wa di sini adalah waw atop ya. Wallahi wa waw atop. Aslinya wallahi wa hayatika. Di sini diatopkan dengan huruf waw. Yang huruf waw sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah mengandung unsur taswiyah, persamaan. Ya, sehingga Sesolah saya menjelaskan bahwasanya di dalam perkataan ini terkandung dua unsur kesyirikan. Yang pertama dia bersumpah dengan nama selain Allah, dan yang kedua dia menggabungkan sumpahnya ini dengan huruf waw. Seperti seorang mengatakan Masya Allah wasi'ta. Masya Allah wasi'ta ini syirik dari satu sisi, yaitu diatapkan dengan huruf waw. Ada perkataan wallahi wa hayatika, ada dua sisi kesyirikan, ada dua jenis kesyirikan. Yang pertama dia bersumpah dengan nama selain Allah, dan yang kedua dia menggabungkannya dengan huruf waw yang menunjukkan akan kesetaraan. Berarti dia menstarakan Allah ya dengan selain Allah yang dia sebutkan selanjutnya. Kalau misalnya seorang mengatakan wallahi thumma hayatika, boleh enggak ini? Wallahi thumma hayatika, boleh enggak? Boleh enggak? Dengan thumma boleh enggak? Hah? Dengan summa. Kalau masya Allah summa syi'ta boleh? Boleh. Kalau wallahi summa hayatika boleh enggak? Boleh. Enggak boleh tetap. Tapi kalau dengan kalimat wallahi summa hayatika hanya mengandung unsur satu unsur kesyirikan. Ya, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, kalau dia mengatakan wallahi summa hayatika tetap syirik. Tapi siriknya dari satu sisi, yaitu dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sumpah, di dalam kitab Tauhid ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab-bab yang terkait dengan sumpah, akan tetapi babnya terpisah-pisah. Kalau Anda baca di kitab At-Tauhid Muyassar di sini, ya, beliau menggabungkan penulis kitab ini yaitu Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili menggabungkan pembahasan masalah sumpah. Maka Anda berpendapat pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan sumpah, yang ini kita ambil dari beberapa bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, yang maroji ana adalah kitab At-Tauhid Al-Muyassar ini. Terkait masalah sumpah di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, dan sebenarnya ini pun dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kita ambil dari bab yang ke-43. Sekarang kita bahas 42, nanti 43 pun terkait masalah sumpah. Kemudian dan bab yang ke-62. Adapun bab yang ke-43 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu ma ja'a fi man lam yakna bil halfi billahi. Bab tentang hukum orang yang tidak qana'ah, tidak menerima orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah. Jadi ada orang yang bersumpah dengan nama Allah kepada kita, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Walaupun nanti ada perinciannya. Adapun bab yang ke-62 adalah tentang larangan banyak bersumpah. Poin-poin yang insya Allah kita akan bahas terkait dengan sumpah ini, yang pertama adalah definisi sumpah. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan. Bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga adalah hukum bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian yang keempat adalah kafarat bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian yang kelima adalah hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Banyak orang ya yang dia tidak memahami makna dari sumpah, sehingga gampang sekali untuk bersumpah. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Ini salah satu penyebabnya karena dia enggak paham apa sih makna dari sumpah. Karena nanti tatkala kita membahas hal-hal yang terkait dengan sumpah, di sana ada penjelasan akan haramnya orang yang banyak bersumpah walaupun dia jujur. Ya, tapi dia terlalu sering banyak bersumpah sementara dia tidak butuh untuk bersumpah. As-sumpah al-halfu atau al-qasam atau al-yamin, ya, nama lain dari sumpah, al-halfu, al-qasam dan al-yamin. Maknanya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, buku Anda pada halaman 161 dan Tauhid Muyassar, ya, pada halaman 11, beliau mengatakan makna dari sumpah adalah taukidul syai atau taukidul hukmi bidzikri mu'azzamin ala wajhin makhsusin ay biharfin min hurufil qasam. Jadi yang maknanya sumpah adalah taukidul syai, menegaskan suatu hukum bidzikri mu'azzamin, dengan menyebutkan zat yang diagungkan ala wajhin makhsusin, ya, dengan cara-cara tertentu yang dikhususkan, yaitu dengan menyebut huruf dari huruf-huruf qasam. Yang huruf qasam ini ada tiga, ya, pertama adalah huruf al-wawu, yang kedua adalah al-ba, dan yang ketiga adalah at-ta. Dari definisi sumpah ini, ya, kita dapat pahami bahwasanya sumpah itu fungsinya adalah untuk mengkuatkan sesuatu, mengkuatkan suatu hukum, sehingga seseorang itu tidak boleh dia asal bersumpah tanpa hajat. Dia boleh bersumpah jika dia jujur dan memang dia berhajat. untuk menetapkan suatu hukum. Misalnya dia dituduh untuk dia dituduh mencuri uang sejumlah 10 juta misalnya. Padahal dia tidak mencuri, tapi dia terus dituduh. Pada saat itu berhajat bagi dia. Untuk apa? Untuk bersumpah. Menetapkan suatu hukum, wallahi demi Allah, saya tidak mencuri. Karena inilah fungsi dari sumpah. Ya? Jangan sebentar-bentar kita bersumpah. Nanti hukumnya haram dan ancamannya adalah sangat sangat besar. Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Adapun bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan, dijelaskan di sini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah billahi, dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah billahi. Atau wallahi atau tallahi. Kemudian yang kedua adalah bismin min asma'illah. Dengan menyebut nama dari nama-nama Allah. Seperti warrahmani, demi ar-Rahman, wal-azimi, demi al-azim, zat yang maha perkasa, was-sami, demi zat yang maha mendengar. Adapun yang ketiga adalah bisifatin min sifatihi. Bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi izzatillah, demi perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatillah, demi rahmat Allah. Wa ilmillah, demi ilmu Allah. Ini di antara bentuk-bentuk yang disyariatkan. Berarti selain ini ya tidak disyariatkan. Jadi bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan ada 3. Yang pertama dia dengan menyebut nama Allah, lafzul jalala Allah. Yang kedua dia bersumpah dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga dia bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan hukum bersumpah dengan nama selain Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, juga di dalam kitab Qaulul Mufid dan Tauhid Muyassar ini, bahwasanya hukum bersumpah dengan nama selain Allah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syirkun asghar, dan ini adalah hukum asalnya. Jadi hukum asal dari bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirkun asghar. Yaitu in kana yu'adzimuhu, yaitu jika orang yang bersumpah dengan nama selain Allah ini dia mengagungkan sesuatu yang dia jadikan sebagai nama untuk bersumpah, lakin akan tetapi la yasilu ila haddi musawatihi bita'dhimillah, akan tetapi tidak sampai dia menyamakan pengagungan dia kepada Allah. Dia bersumpah dengan nama fulan atau dengan nama yang lainnya, tapi pengagungannya tidak sampai dia tidak sama seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya masih ada rasa lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini, sumpah yang seperti ini hukumnya adalah syirik asghar. Dan ini adalah hukum asalnya. Maka tatkala ada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka secara zahirnya kita hukumi dia dengan syirik asghar sampai kita tahu keyakinannya atau ada qarinah yang kuat yang menunjukkan dia lebih mengagungkan zat yang dia sebutkan tatkala dia bersumpah. Ya. Adapun yang kedua adalah syirkun akbar. Syirkun akbar yaitu jika dia mengagungkan nama yang dia jadikan untuk sumpahnya itu ila darajatil ibadah, sampai derajat ibadah. Jadi pengagungannya itu sampai derajat ibadah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah dia mengagungkan nama yang dia gunakan untuk bersumpah sebagaimana dia mengagungkan Allah atau bahkan lebih. Maka yang seperti ini nanti hukumnya syirkun akbar. Dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, seperti orang-orang yang dia bersumpah dengan para penghuni kubur, para wali. Ya, yang mana mereka, orang-orang ini mengagungkan wali-wali mereka, teman mereka, sebagaimana mereka mengagungkan Allah. Karena kebanyakan dari mereka di sini, li'anna katsiran minhum, kebanyakan dari mereka yatasahalu bil halfi billah. Mereka bermudah-mudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mau bermudah-mudah untuk bersumpah dengan wali-wali mereka. Jika dikatakan kepada mereka, misalnya, ihlif billahi, bersumpahlah dengan nama Allah. Misalnya ada suatu sengketa, kemudian orang ini disuruh bersumpah dengan nama Allah, maka dia akan segera untuk bersumpah. Ya wallahi saya tidak melakukannya. Tapi wa idza qila lahu, tapi jika dikatakan kepadanya ihlib bi ma'budika, bersumpahlah dengan sesembahanmu, bersumpahlah dengan wali fulan yang engkau agungkan, maka orang ini akan berpikir-pikir, nanti kalau saya bersumpah dengan wali fulan, wah kalau saya bohong saya bisa kuwalat. Ya. Tatkala dia disuruh bersumpah dengan wali fulan, kemudian dia tidak mau karena takut kuwalat, maka hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia lebih mengagungkan selain Allah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan fahada syirkun akbar bila syakkin. Maka kalau yang keadaannya demikian ini ada qarina, ya, tatkala dia suruh bersumpah dengan nama Allah dia segera untuk bersumpah, namun tatkala dia disuruh bersumpah dengan wali fulan dia tidak mau karena dia takut kuwalat, hal ini menunjukkan berarti dia, ya, lebih mengagungkan selain Allah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, fa hadzar syirkun akbar bila syakkin. Maka yang demikian ini adalah hukumnya syirik akbar tanpa diragukan lagi. Ya. Kemudian poin yang keempat terkait dengan sumpah, yaitu kafarat bagi orang yang telah bersumpah dengan nama selain Allah. Kafarat bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Dan ambil penjelasan dari kitab Tauhid Muyassar. Kafaratu man halafa bi ghairi lahi ayakula la ilaha illallah. Kalau seorang terlanjur dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka kafarat baginya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqala fi halfihi, kemudian dia bersumpah, dia berkata di dalam sumpahnya wallat wal uzza, demi lat wal uzza dan uzza, falyakul la ilaha illallah, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian poin yang kelima yaitu hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Di sini ada lima hukum yang terkait dengan sumpah. Yang pertama adalah tahrimul halif bi ghairillahi wa inna dzalika syirkun. Jelas ya? Haramnya bersumpah dengan nama selain Allah dan yang demikian itu adalah kesyirikan. Ima syirik asghar, ima syirik akbar, tergantung keyakinan orang yang bersumpah. Berdasarkan hadis Rasulullah, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Kemudian yang kedua adalah tahrimul al-halifi billahi kadiban wa hiya al-ghumus. Haramnya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Dan sumpah ini dinamakan dengan sumpah al-ghumus, yaitu sumpah palsu. Al-ghumus ini secara bahasa artinya nanti membenamkan, membenamkan atau menceburkan, menceburkan diri. Kenapa nanti orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta dikatakan al-ghumus? Karena hakikatnya dia telah menyeburkan dirinya ke dalam perbuatan dosa yang menyebabkan dia tercebur ke dalam api neraka. Maka orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta dinamakan dengan al-ghumus, yang artinya sumpah palsu. Ya, dikatakan al-ghumus karena hakikatnya dia telah menyeburkan dirinya ke dalam perbuatan dosa dan telah menyeburkan dirinya ke dalam api neraka. Adapun dalil yang menunjukkan akan haramnya perbuatan demikian ini, yaitu bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, maka hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi, dan barang siapa yang hulifa lahu billahi, maknanya barang siapa yang seseorang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, dan barang siapa yang seseorang, ada orang lain bersumpah kepadanya dengan nama Allah, falyardha, maka hendaklah dia ridho, dia terima. Wa man lam yardha, barang siapa yang dia tidak terima, falaysa minallah, maka Allah berlepas diri dari orang tersebut. Syahid dari hadis yang mulia ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, maka hendaklah dia jujur. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW memerintahkan bahwasanya orang yang bersumpah dengan nama Allah wajib baginya untuk jujur. Tidak boleh berdusta. Kenapa? Karena orang yang dijelaskan di sini oleh Syaikhul Utsaimin, ya. Kenapa orang yang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jujur, hukumnya dosa besar, ya. Beliau menjelaskan dari dua sisi. Yang pertama adalah ada unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man halafa billahi wa huwa kadhibun faqad istahana bi'azamatillah. Orang yang dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, berarti dia telah merendahkan, ya, pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagaimana yang tadi kita jelaskan, yang namanya sumpah itu adalah untuk menegaskan suatu hukum dengan menyebut zat yang dia agungkan. Tatkala sumpah ini yang seharusnya dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan jujur, kok dia berdusta, hakikatnya berarti dia telah menjual nama Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingannya. Hal ini menunjukkan akan penghinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin akan keharaman orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Kemudian yang kedua, ya, dustanya itu wa annahu kadhibun, dikarenakan dia telah berdusta. Berdusta saja tanpa menyebut nama Allah hukumnya haram, apalagi jika dia berdusta dengan menyebut membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu keharamannya lebih dibandingkan orang yang berdusta tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita jelaskan bahwasanya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta dinamakan dengan al-yaminu al-ghamus. Sumpah yang palsu dinamakan demikian itu dikarenakan membenamkan pelakunya ke dalam dosa dan membenamkan pelakunya ke dalam api neraka. Seperti seseorang yang dia bersumpah di dalam jual beli, tatkala dia menjual misalnya, ya, kita tawar, Pak, ini harganya berapa? Oh, ini 10 ribu lah, Dek. Ah, 5 ribu aja, Pak. Enggak, Dek, wallah, ini saya belinya ini 3 ribu. Ini modalnya 3 ribu, demi Allah. Padahal dia modalnya berapa? 4 ribu misalnya. Ya, berarti dia telah bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, biar dia mendapatkan harta atau yang semisalnya. Dan yang seperti ini sekali lagi hukumnya adalah dosa besar dan termasuk dosa yang paling besar di bawah kesyirikan. Akan tetapi dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta masih lebih ringan dibandingkan orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan nama selain Allah dalam keadaan dia jujur. Ya. Jadi bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta masih jauh lebih ringan dibandingkan orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia jujur. Bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan dia jujur. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, dia pernah mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan aku jujur. Mengapa bisa demikian itu? Di sini dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, li'annal halifa billahi kadhiban fihi tauhid. Karena orang yang dia bersumpah dengan nama Allah tapi dalam keadaan berdusta, di dalamnya masih ada unsur tauhid. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang yang bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, maka dia syirik. Ya. Syirik lebih berbahaya daripada tauhid. Jelas, ya? Kemudian wal hasanatu tauhid a'dhamu min hasani sidqi. Sementara kebaikan tauhid itu lebih besar daripada kebaikan jujur. Kebaikan tauhid lebih besar daripada kebaikan jujur. Wa sayyatu syirki asyaddu min sayyatil kadzib. dan kejelekan syirik lebih besar daripada kejelekan berdusta. Jadi kalau main mending-mendingan, walaupun dua-duanya tidak ada yang mending ya. Kalau dosanya lebih besar orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur dibandingkan orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Kemudian yang ketiga adalah tahrimu liman lam yakna bil halfi billah. Haramnya orang yang tidak qanaah, tidak menerima orang yang telah bersumpah kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti insyaallah ada perinciannya. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kita telah bacakan, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah maka hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billah. Dan barang siapa yang seseorang bersumpah kepadanya dengan nama Allah falyardha, maka hendaklah dia ridho. Wa man lam yardha falaysa minallah. Barang siapa yang tidak ridho, dia tidak menerima, maka Allah berlepas diri darinya. Menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Ya, di antara ciri perbuatan dosa besar adalah pelakunya di antaranya, seandainya apabila perbuatan dosa ini dilakukan menyebabkan Allah dan Rasulnya berlepas diri, menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Wa syahid min hadal hadis. Adapun syahid dari hadis ini adalah man khulifa lahu billahi falyardha. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ai maknanya falyardha bil yamin billahi ta'dhiman lillahi ta'ala. Ya, falyardha maka hendaklah dia ridho dengan sumpah yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ta'dhiman lillah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bersumpah kepada kita dengan nama Allah maka hendaklah kita ridho. Ya, dalam rangka kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, yang ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian Syaikh Shalal Fauzan mengatakan, "Tsumma al-halifu in kana shadiqan fa huwa 'ala ma khulifa." Orang yang bersumpah jika dia benar sumpahnya, maka dia sesuai dengan apa yang dia sumpahkan. Ya, tidak ada masalah baginya. Tatkala dia bersumpah dengan nama Allah, dia jujur. Tapi jika dia dusta, wa in kana kadziban fa ismuhu 'alaihi, maka dosanya kembali kepadanya. Adapun kewajiban kita, kata Syaikh Shalal Fauzan, adapun kewajiban kita tetap apa? Membenarkan. Urusan dia benar atau dusta, ya tergantung dia, terserah dia. Ya kalau dia benar, ya sudah. Kalau dia berdusta, ya dosanya dia tanggung sendiri. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalal Utsaimin, dan ini pun dijelaskan oleh Syaikh Al-Syaikh di dalam kitabnya At-Tamhid, kalau Syaikh Al-Syaikh menjelaskan hadis Rasulullah ini, wa man khulifa lahu billahi falyardha ini, para ulama yang mensarah kitab tauhid ini tatkala memahami wa man khulifa lahu billahi falyardha terbagi menjadi tiga pemahaman. Yang pertama, mereka yang membawakan kondisi orang yang seperti ini jika dia dalam suatu persengketaan dia berselisih dengan seseorang, kemudian dia hadapkan kepada hakim. Ya, tatkala orang ini bersumpah di hadapan hakim, maka B ini harus apa? Ridho. Jadi dibawakan pada situasi yang demikian itu. Jadi seseorang tatkala berselisih, dibawa ke hakim, kemudian tatkala orang disuruh bersumpah, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah lawannya ini harus ridho. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, hal ini umum. Ya, tidak hanya terkait dengan perselisihan kemudian dibawa hakim. Pada setiap keadaan kalau orang dia bersumpah dengan nama Allah kepada kita, maka kita wajib untuk ridho. Walaupun dia dusta, kita wajib untuk ridho. Ini pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Fauzan. Adapun pendapat yang ketiga, ini dipilih oleh Syaikh Shalal Utsaimin, adalah dilihat kalau dia kita tahu benar-benar jujur, ya, maka kita wajib ridho. Tapi kalau dia dusta atau kemungkinan besarnya dia berdusta, maka tidak wajib bagi dia untuk ridho. Ya, karena beliau jelaskan di dalam hadis ini, ya, sebelum Rasulullah bersabda wa man hulifa law billahi falyardha. Sebelumnya Rasulullah bersabda man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah falyasduq, maka jujurlah. Wa man hulifa lahu billahi fayardha. Dan barang siapa yang ada orang bersumpah dengan nama Allah kepada dia, maka dia hendaklah dia ridho. Ya, di dalam ayat ini ada dua unsur perintah. Yang pertama perintah kepada halif, perintah kepada orang yang bersumpah. Kemudian yang kedua adalah perintah kepada orang yang dia disumpahi. Ada orang bersumpah kepada dia. Kalau perintah kepada orang yang halif yang bersumpah, hendaklah dia jujur. Ya. Adapun orang yang dia disumpahi dengan nama Allah, hendaklah dia menerima. Tapi dikaitkan dengan hadis sebelumnya. Yaitu jika dia ketahui orang tersebut adalah jujur. Ya. Kalau tidak jujur, maka tidak wajib bagi dia bersumpah. Oleh karena itulah Syaikh Shalih Utsaimin menjelaskan di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, halaman 514 di dalam kitab Ana, ya, bahwasanya orang, kalau ada orang bersumpah kepada kita dengan nama Allah, maka lihat. Ya, beliau mengatakan sini, orang yang seperti ini, al-mas'alatu, permasalahan seperti ini, la takhlu min ahwali khamsin, tidak lepas dari lima keadaan. Yang pertama, jika kita ketahui dia dusta, benar-benar berdusta, 100% dia dusta, fala ahadun yaqulu innahu yalzamu tasdiquhu, maka tidak ada seorang pun mengatakan wajib bagi dia untuk membenarkannya. Ya, seperti yang Anda mengatakan wallahi demi Allah ini sedotan terbuat dari emas. Wajib enggak antum kira-kira membenarkannya? Enggak, jelas dustanya. Maka kata saya Shalih Utsaimin ini tidak ada seorang pun yang mengatakan wajib bagi kita untuk membenarkannya. Ya. Yang kedua, lebih condong akan dustanya. Yang pertama itu 100% kita ketahui dia dusta. Yang kedua ini mungkin 80% dustanya lebih besar daripada benarnya. Maka yang seperti ini juga tidak wajib untuk kita benarkan. Tidak wajib untuk kita benarkan. Kemudian keadaan yang ketiga adalah sama di antara dua perkara. Ini kelihatannya 50% dusta, tapi 50% juga jujur. Jadi kita masih ragu-ragu nih. Ada orang yang mencuri, misalnya. Tapi kita gak tahu begitu pasti orangnya lihat dari belakang. Tapi ada kemungkinan orangnya orang baik. Cuma percis itu misalnya. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah. Kita ragu-ragu 50-50%. Maka yang seperti ini wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kalau 50% sama antara dua perkara ini, antara dusta dan jujurnya, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian yang keempat, ini jelas, lebih condong akan benarnya dia, maka ini lebih wajib lagi. Dan yang kelima adalah, kita ketahui akan kejujurannya. Maka ini tentu wajib untuk kita membenarkannya. Kalau tidak kita benarkan dalam tiga keadaan ini, ya, yang sama atau yang lebih condong benarnya, atau benarnya memang 100%, maka hukumnya adalah dosa besar. Allah berlepas diri dari orang yang demikian itu, yang tidak mau menerima orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjelasan Syekh Shalih Utsaimin tatkala beliau menjelaskan tiga perbedaan ini, beliau tidak mentarjih manakah yang lebih benar. Maka Allahu a'lam bisawab manakah yang lebih benar dari tiga pendapat tersebut. Kemudian yang keempat, terkait masalah sumpah, hukum yang terkait dengan sumpah adalah tahrimu kathratil halfi billah walau kana shadiqan. Jadi haramnya bersumpah dengan nama Allah walaupun dia jujur. Yaitu jika dia tidak membutuhkan untuk bersumpah, tidak ada hajat baginya. Dikarenakan orang yang banyak bersumpah walaupun dia jujur sementara dia tidak membutuhkannya, hal ini termasuk dari bentuk penghinaan, perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza istighfafun billah. Karena hal tersebut adalah bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, kasratul hal, banyak bersumpah maknanya adalah al-iktsaru minal aiman. Adalah seseorang yang dia banyak bersumpah fi kulli munasabah, pada setiap kesempatan, pada setiap waktu dia bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Sementara dia tidak butuh untuk bersumpah. Seperti kalladhi idza takallama bil halfi Contoh seperti orang yang dia jika berbicara, maka dia selalu bersumpah. Jika dia menjual sesuatu, dia bersumpah. Jika dia membeli sesuatu, dia bersumpah. Ataupun yang lainnya. Setiap keadaan dia bersumpah. Sementara dia tidak berhajat untuk bersumpah. Maka yang seperti ini, hukumnya adalah dosa besar dan ancamannya sangat berat. Sebagaimana yang nanti kita akan jelaskan hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak bersumpah ini menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena hakikatnya dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjual nama Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dirinya. Adapun dalil yang dibawakan oleh muallif adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah berfirman, "Wahfadzu aymanakum." Dan jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Para ulama terkait dengan ayat yang mulia ini menafsirkan dengan beberapa tafsiran. Dan di antara tafsiran para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan bahwasanya di antara makna wahfadzu aymanakum dan jagalah sumpah-sumpah kalian adalah perintah untuk menjaga sumpah. Yang di dalam perintah untuk menjaga sumpah ini mengandung unsur kita tidak boleh sering bersumpah. Dan tatkala ingin bersumpah harus jujur dan jika memiliki hajat. Jadi di antara bentuk menjaga sumpah adalah yang pertama, hendaklah dia jangan banyak bersumpah walaupun jujur. Dan yang kedua, jika dia berhajat untuk bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Ini di antara bentuk menjaga sumpah, menjaga sumpah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sumpah-sumpah kita. Sekali lagi, di antara bentuknya adalah tidak boleh banyak bersumpah, dan seandainya kita bersumpah, hendaklah kita jujur dan dalam keadaan kita memang berhajat untuk bersumpah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, tatkala kita misalnya memiliki suatu permasalahan, ya, kemudian diangkat di depan hakim, kita tidak melakukannya, ya, tertuntut bagi kita untuk bersumpah. Atau seandainya kita dituduh oleh seseorang melakukan suatu perbuatan keharaman yang sangat besar sementara kita tidak melakukannya, maka untuk menghilangkan keraguan-keraguan pada orang tersebut yang menuduh kita, maka boleh bagi kita untuk bersumpah. Amma ghairu dzalika, adapun selain demikian itu, ya, kita tidak memiliki hajat untuk bersumpah, maka hendaklah dia menjaga sumpahnya, kama yahfadzu dinahu, sebagaimana dia menjaga agamanya. Begitulah yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Adapun dalil dari hadis yaitu dari sahabat Salman Al-Farisi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun," ada tiga jenis manusia, "la yukallimuhumullahu," yang Allah tidak akan ajak berbicara, yang mereka tidak akan Allah ajak bicara, "wala yuzakkihim," dan Allah tidak akan mensucikan mereka, "walahum adzabun alim," dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi ada tiga jenis manusia dalam hadis ini yang akan mendapatkan hukuman dengan hukuman yang sangat berat. Yang pertama adalah Allah tidak mengajak bicara mereka nanti di hari kiamat. Yang kedua, Allah tidak mensucikan mereka. Dan yang ketiga, walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapakah tiga jenis manusia tersebut? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah usaimitun zanin. Usaimitun, seseorang yang beruban, dalam artian seorang yang tua, kibarul sin, sudah berumur, zanin, berzina. Ya. Seorang pemuda yang berzina, dia telah melakukan dosa besar. Akan tetapi hal ini sedikit wajar, dengan tanda kutip ya, dibandingkan dengan orang yang sudah tua yang dia berzina. Kenapa? Karena kalau masih muda, dia memiliki syahwat yang kuat. Pendorong untuk berzina lebih kuat dibandingkan orang yang tua. orang yang sudah tua, syahwatnya melemah. Dan seharusnya yang dia pikirkan adalah apa? Beramal untuk kepentingan dia nanti di akhirat yang sudah tua. Ya, buat apa berzina? Bertobat. Tapi tatkala seorang yang tua itu dia berzina, ya, menunjukkan memang dia ini adalah orang yang suka terhadap perbuatan maksiat. Perbuatan yang keji. Maka akibatnya bagi dia adalah apa? Tidak diajak bicara, tidak akan Allah sucikan, walahum adabun alim, dan baginya adalah adab yang pedih. Kemudian yang kedua yang Rasulullah sebutkan adalah wa'ailun mustakbirun, ay fakirun yatakabbaru ala nas. A'ilun ay fakir. Orang miskin yang sombong di hadapan manusia. Sombong, ya, siapapun dia orangnya, adalah suatu perbuatan yang sangat buruk. Sangat buruk. Ya. Tapi apabila ada orang miskin, yang dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki sesuatu yang dia sombongkan, tapi kok dia sombong, maka keburukannya melebihi keburukan orang yang kaya, ya, yang dia sombong. Karena kalau orang kaya, ada modal dia untuk sombong. Tapi tatkala ada orang miskin, kok dia sombong, ya, sementara dia tidak ada modal untuk sombong, memang menunjukkan tabiat dia adalah apa? Sombong. Menunjukkan tabiat orang ini adalah sombong. Maka balasan orang yang seperti ini, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, dan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Adapun yang ketiga, inilah syahid kita, yaitu rojulun, seorang laki-laki, ja'alallah bidha'atahu, yang dia menjadikan nama Allah sebagai dagangannya. La yastari illa biyaminih, tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah, dan tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Ya. Jadi orang yang gampang untuk bersumpah, dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala, ya, seakan-akan Allah, nama Allah ini dijadikan sebagai barang dagangannya. Tatkala dia membeli, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menjual, maka dia pun bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini ada unsur penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pelakunya akan mendapatkan ancaman yang sangat sangat berat. Faedah ayat dan hadis, yaitu ayat surah Al-Maidah ayat 85 dan hadis yang tadi kita bacakan, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid halaman 275 dalam kitab Ana. Yang pertama adalah wajibnya kita mengagungkan Allah di dalam bersumpah. Ya, wajibnya kita mengagungkan Allah di dalam bersumpah. Dan di antara bentuk pengagungan Allah tatkala kita bersumpah adalah jujur, dan ada hajat bagi kita untuk bersumpah. Kemudian yang kedua adalah an-nahyu an kathril halafi, larangan untuk banyak bersumpah. Dikarenakan orang yang banyak bersumpah, maka dia akan banyak dustanya. Dan banyak bersumpah menunjukkan bahwasanya dia merendahkan sumpah. Dan kalau orang merendahkan sumpah, otomatis dia merendahkan zat yang dia sebut tatkala dia bersumpah. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis tersebut terdapat dalil akan ancaman yang sangat keras bagi orang yang banyak bersumpah tanpa hajat. Dan menunjukkan banyak bersumpah tanpa hajat minal kabair, termasuk dosa besar. Biasanya di pondok-pondok sering kita dapatkan, ya wallahi, sebentar-sebentar wallahi. Ya akhi, antum lihat sendal saya enggak? Wallahi saya enggak lihat. Padahal enggak ada apa hajat. Tapi dia sering wallahi, wallahi. Tanpa dibutuhkan. Sebentar wallahi. Maka ini hukumnya dosa besar. Ya, balasannya sangat besar. Sangat bahaya, sangat keras. Tidak diajak bicara, tidak disucikan, dia akan mendapatkan azab yang sangat, sangat pedih. Karena orang yang sering bersumpah menunjukkan akan rendahnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya annal kabair, bahwasanya yang namanya dosa besar, sebagian dari yang lainnya itu ada yang lebih besar dosanya dibandingkan yang lainnya. Jadi di antara dosa-dosa besar ada yang bertingkat. Ya. Orang pemuda yang berzina atau seorang tua yang berzina, dosanya lebih besar daripada seorang pemuda yang berzina. Seorang miskin yang sombong, dosanya lebih besar daripada orang kaya yang sombong. Ya. Seorang yang berzina dengan tetangganya lebih besar daripada dia berzina dengan bukan tetangganya, dan yang semisalnya. Ini menunjukkan di antara dosa besar pun bertingkat-tingkat, tingkatan besar dosanya. Kemudian yang kelima yang terkait dengan hukum adalah bolehnya kita bersumpah kepada Allah idza kana shadiqan wa indal hajah. Itu tatkala kita jujur dan ada hajat, keperluan bagi kita untuk bersumpah. Ini hal-hal yang terkait dengan sumpah. Kemudian contoh yang kedua yang diberikan oleh Ibnu Abbas tatkala beliau menafsirkan firman Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, yaitu perkataan seseorang, laula kulaibatu hada la'atana lusus wa laula albattu fid dari la'atal lusus, seandainya tidak ada anjing kecil ini tentu maling sudah menjumpai kita, memasuki rumah kita atau yang semisalnya. Seandainya tidak ada albattu, yaitu bebek, di rumah ini tentu maling sudah masuk. Perkataan laula kulaibatu hada wa, dan perkataan laula albattu fid dari dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, di dalamnya ada unsur kesirikan idza nadhara ilal sabab dunal musabbib. Perkataan yang seperti ini, laula kulaibatu hada atau yang semisalnya, seandainya tidak ada satpam, seandainya tidak ada yang ronda atau yang semisalnya, di dalam perkataan ini ada unsur kesirikan idza nadhara ilas sabab. Jika orang yang mengucapkan ini apa? Menyandarkan kepada sebab dan melupakan al-musabbib, melupakan sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya orang yang mengucapkan ini tidak ada unsur yang demikian itu, sebagaimana yang telah kita jelaskan ya pada pertemuan yang telah lalu, tatkala kita membahas laula fulan lam yakun kadza wa kadza, seandainya bukan karena fulan tentu tidak akan terjadi ini dan ini, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kalau sebagai khabar boleh, kalau sebagai sebab maka dilihat. Ya, kalau sebabnya khafi, samar, tidak memiliki asar, ya, tidak memiliki pengaruh sama sekali, maka syirkun akbar. Kalau sebabnya tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, syirkun asghar. Kalau sebabnya terbukti secara syar'i maupun qadari tapi dia bersandar kepada sebab, syirkun asghar. Tapi kalau sebabnya terbukti secara syar'i maupun qadari dan tidak ada unsur penyandaran kepada sebab, ya maka ini boleh. Dan saya selalu saya berdalil dengan sabda Rasulullah, laula ana lakana firdarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya dia yaitu Abu Thalib berada paling bawahnya api neraka. Tapi kata saya selalu saya lakin qad yaqau fi qalbil insan, tapi ya terkadang orang yang dia mengucapkan perkataan ini, ya seorang manusia yang mengucapkan perkataan ini idza qala, jika dia mengatakan laula kada la hasala kada au makana kada, ya seandainya tidak ada ini tentu tidak akan terjadi ini dan itu atau yang semisalnya, ya biasanya orang yang mengucapkan seperti ini qad yaqau fi qalbi syai'un minasyirki bil i'timadi 'ala sabab, ya terkadang apa, ada di dalam hatinya sesuatu dari kesirikan yaitu bersandar kepada sebab. Kalau orang spontan langsung coba ada si fulan, coba seandainya semalam tidak ada, ya ada suatu kejadian, tapi yang pertama kali menyeletuk di dalam lisannya langsung ngomong seperti itu, menunjukkan apa? Menunjukkan dia bersandarnya kepada apa? Sebab. Kalau spontan dia ucapkan, ya kebanyakan orang yang mengucapkan seperti ini kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin ada unsur jenis kesirikan yaitu bersandar kepada sebab. Adapun yang bagus sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, tatkala kita membawakan apa menjelaskan perkataan seandainya bukan karena angin yang bagus dan nakhoda yang cerdik, ya tentu kita tidak akan selamat ke daratan, ya seharusnya adalah bifadlillahi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia kedepankan Allah Subhanahu wa taala, thumma, kemudian baru, ya dengan huruf thumma bukan dengan huruf waw. Kemudian yang selanjutnya yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas tatkala menafsirkan firman Allah fala taj'alu lillahi andadan, yaitu qaulur rajul li sahibihi, perkataan seseorang masyaallah wasi'ta, ini berkat kehendak Allah dan kehendak kamu, fihi syirkun, di dalamnya ada unsur kesirikan, ya dikarenakan di dalam perkataan masyaallah wasi'ta digandingkan dengan huruf wawu yang menunjukkan akan penyetaraan. Adapun hukum orang yang mengucapkan masya Allah wasi'ta ini diperinci. Hukum asalnya syirkun asghar. Syirkun asghar yaitu jika tidak ada unsur dia menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ya. Dia masih meyakini bahwasanya Allah itu fawqa kulli syai'in, di atas segalanya. Kehendak Allah di atas segalanya. Akan tetapi jika dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, ada unsur pensejajaran, ya, dia memiliki keyakinan kehendak Allah dan kehendak manusia itu sejajar, sama, maka ini hukumnya bisa syirik akbar. Walaupun dia mengucapkan dengan thuma, ya, masya Allah thuma syi'ta, kalau di dalamnya ada unsur menyamakan masya Allah dengan makhluk, ya, walaupun dengan thuma, maka hukumnya syirik akbar. Nanti insya Allah permasalahan ini kita akan jelaskan pada bab yang ke-44. Ya, babu qawli masya Allah wa syi'ta. Ada tersendiri bab tentang perkataan masya Allah dan wa syi'ta. Dan perkataan yang semisalnya. Ini di antara contoh-contoh yang diberikan oleh Ibnu Abbas tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Yang mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang manusia, seluruh manusia untuk menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan tandingan ini mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Dari sini ada suatu faedah yang sangat bagus yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mencontohkan dengan kesirikan yang asghar. Ya. Padahal ayat ini turunnya kepada siapa? Orang-orang musyrikin yang mereka melakukan kesirikan yang akbar. Namun tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, beliau memisalkan dengan kesirikan yang asghar. Dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan, di antara faedah mengapa Ibnu Abbas memisalkan atau memberikan contoh dengan kesyirikan yang asghar, liyunabbiha bihi ala ma huwa asyaddu minhu, untuk memberikan tanbih, penekanan apa-apa yang dia lebih dahsyat, lebih parah, ya, lebih besar dosanya daripada kesyirikan yang asghar, yaitu syirik akbar. Kalau syirik asghar saja tidak boleh, ya, termasuk dosa yang besar sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Abbas, maka lebih-lebih lagi kesyirikan yang akbar. Adapun faedah dari dua ayat yaitu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun dan perkataan Ibnu Abbas, contoh-contoh yang beliau contohkan diberikan faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Yang pertama, anna tauhida huwa a'zamu ma'murin bihi. Bahwasanya tauhid itu adalah seagung-agung perintah. Kenapa? Li'anna Allah bada bihi fi awal nida fi mushafil karim. Karena Allah memulai seruannya ya ayuhan nas di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama kali Allah menyuruh adalah pada surah Al-Baqarah ini, ya ayuhan nas. Ini nida, seruan pertama Allah kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Dan yang pertama kali disuruh apa? Masalah tauhid, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perintah tauhid adalah perintah yang sangat sangat agung. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua fil ayataini, dalam ayat 2 tersebut terdapat dalil bahwasanya tauhid uluhiyah, rububiyah adalah merupakan dalil bagi seseorang untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid rububiyah ini adalah wasilah, sarana, perantara untuk menyampaikan seseorang agar mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah ini adalah ghayah, tujuan. Yang tauhid uluhiyah ini adalah maksud dari Allah menciptakan jin dan manusia, Allah mengutus para rasulnya, Allah menciptakan neraka dan surga. Ya, Allah ciptakan semua ini agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Adapun dalil untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah adalah manusia mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Selayaknya tatkala seorang manusia dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, hendaklah dia mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, annahu la yakfi al-amru bitauhid, bahwasanya tidak cukup bagi seorang dai dia memerintahkan untuk bertauhid saja, memerintahkan manusia untuk bertauhid, ya, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, balla budda minan nahyi an syirki, akan tapi hendaklah dia pun wajib bagi dia untuk melarang, mendakwahkan, ya, menjauhi dari kesyirikan. Dikarenakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama, "Ubudu rabbakum." Allah perintah memerintahkan "Ubudu rabbakum," perintah untuk bertauhid, ya, sembahlah Rabb kalian. Kemudian di akhir ayat yang kedua, ya, Allah berfirman, "Fala taj'alul lillahi andadan." Yang pertama "Ubudullah," "Ubudu rabbakum," perintah untuk bertauhid, dan yang kedua adalah larangan agar tidak melakukan kesyirikan. Jadi hendaklah seorang dai tatkala dia berdakwah mengumpulkan dua perkara ini. Dia memerintahkan manusia agar mentauhidkan Allah di dalam ibadah, dan dia pun melarang manusia agar tidak melakukan kesyirikan. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang semisal dengan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ani'budullaha wajtanibut tagut," sembahlah Allah dan jauhilah tagut, "wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an," ya, sembahlah Allah dan jangan kalian melakukan kesyirikan sedikit pun, "wa'budullaha malakum min ilahin ghairu," sembahlah Allah karena tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, terkait dengan bab yang ke-42, 43 dan 62, ya. Jadi 42, 43 dan 62 sudah kita selesaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab yang ke-44 dan 45. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.